diriwayatkan pula na'am barakallahu fikum dari jalan yang lainnya yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, namun tidak ada lafaz bismillah, dan hadisnya dihasankan oleh beliau Imam Tirmidzi yang kemungkinan hasan bisyawahidihi. Dan demikian pula datang dalam hadis-hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam riwayat Muslim dengan lafaz idza dakhala ahadukumul masjida falyakul allahumma aftahli abwaba rahmatik wa idza kharaja falyakul allahumma inni as'aluka min fadlik. Rasulullah menyatakan apabila kalian hendak masuk masjid maka ucapkanlah allahumma aftahli abwaba rahmatik, dan apabila hendak keluar mengucapkan Allahumma inni as'aluka min fadlik. Di mana hadis-hadis ini menguatkan satu dengan yang lainnya, sehingga dari kumpulan hadis ini zikir yang paling ringan dikala seorang mau masuk masjid adalah dengan riwayat yang sahihah yang dibawakan dalam riwayat Muslim hendaknya mengucapkan Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Dan kalau keluar Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Dan apabila keluar mengucapkan ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu yakni karunia dan keutamaan darimu. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun seandainya seorang ingin lebih sempurna, maka boleh baginya mengucapkan dengan doa yang lebih panjang. A'udzu billahil azim wa bi wajhil karim wa sultanihil qadim. Dia mengucapkan itu, kemudian Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma aftahli abwaba rahmatik, maka itu juga boleh. Datang beberapa riwayat-riwayat menerangkan tentang zikir-zikir ketika masuk masjid. Namun riwayat yang paling pendeknya hendaknya mengucapkan Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama hendaknya dia perhatikan adab dikala mau masuk ke dalam masjid. Dalam pertemuan yang lalu, adab al-masyi ila sholah, adab di dalam berjalan menuju sholat. Dibawakan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau membawakan sebuah faedah tentang hadis yang berkaitan dengan adab berjalan ketika sholat. Yani idza, dalam hadis idza sami'tumul iqamah famshu ila shalah wa alaikumus sakinatu wal waqar la tusri'u. Beliau menyatakan sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendengar iqamah maka berjalanlah menuju salat. Dan wajib atas kalian untuk sakinah, tenang hati kalian, wal waqar, demikian pula badan kalian, untuk tetap tenang. Wala tusri'u, jangan tergesa-gesa mempercepat langkah. Beliau menyatakan, summa idza hadaratil masjida fasalli ma tayassara lak. Kemudian apabila telah hadir di masjid, maka sholatlah dengan apa yang mudah bagimu. Yakni, dikala dia telah mendapatkan iqamah, apa yang mudah bagimu, fama adrokta fasolli, wama fataka fa'atim. Apa yang kau dapatkan dari sholat, sholatlah masuk ke dalamnya. Dan apa yang terlewatkan, sempurnakan. Yang lebih pokok kata beliau, hadza li anna hadza huwa haqiqatul adab ma'allahi azza wa jal. Dikarenakan ini merupakan hakikat beradab dengan Allah azza wa jal. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikala salat ini merupakan silah penghubung bainal abdi wa rabbih, antara hamba dengan Rabbnya. Dan seorang yang sholat, hakikatnya dia sedang bermunajat, memohon keselamatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Sehingga dari sini tentunya untuk meraih kekhusyuan dalam sholat adalah dengan hati yang tenang dan badan yang waqar, tidak terus gelisah memikirkan ini dan itu, dan demikian pula tidak dengan tergesa-gesa sehingga menjadikan konsentrasi hilang, tidak terarah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian tidak disebutkan dalam kitab ini, yakni, atau kita baca artian dulu, poin yang ke-72 ketika masuk tadi membaca doa tadi, wa yuqaddimu rijlahul yumna lidukhulil masjid, maka hendaknya dia mendahulukan kaki kanannya untuk masuk ke dalam masjid, karena ini tempat untuk kebaikan. Dan wal yusra lil khuruji minhu, mendahulukan yang kiri ketika keluar dari masjid. Ini adab yang sudah maklum, bahkan ditanamkan pada anak-anak kita sejak usia dini. Wa yaqul, dan dia mengatakan hadza dzikr, ketika keluar hendaknya dia mengucapkan zikir ini, yaitu zikir yang tadi dibawakan dalam hadis-hadis tadi, kemudian berubah kalau di sana Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ketika keluar dengan waftahli abwaba fadlik, atau dengan yang dalam riwayat Muslim, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah sesungguhnya aku meminta atau memohon kepadamu min fadlik, bagian dari karunia dan keutamaanmu. Ini yang hendaknya diperhatikan dan banyak dilupakan sebagian muslimin. Maka ma'asyiral muslimin rahimanukumullah, hadis-hadis ini yang tadi dibawakan sebagiannya terdapat kedhaifan. Namun dhaif-dhaif yang ada dalam riwayat tersebut adalah dhaifun munjabir, dhaif yang bisa saling menguatkan, karena adanya inqita' yasir, keterputusan yang sedikit ringan, ataupun juga barakallahu fikum dhaif yang lainnya. Namun diterangkan di sini oleh para ulama bahwasanya walahu syahidun min hadisi Anas wa inda ibn Sunni wa sanaduhu dhaif fa yataqawwa bihil hadis. Maka di dalam hadis-hadis ini datang pula dari jalan-jalan yang lainnya, seperti datang penguat dari hadis Anas yang dikeluarkan Ibnu Sunni dan sanadnya juga dhaif. Maka di sini yataqawwa bihil hadis, saling menguatkan hadis-hadis tersebut. Oleh karena itu Imam Tirmidzi menghasankan hadis ini. Nah, ini pembahasan hadis. Nah, yaitu para ulama rahimahumullah jami'an wa hafizahullah man ahya atau man hayya di sana, mereka kadangkala di dalam menerangkan masail-masail fiqhiyah membicarakan tentang derajat-derajat hadis. Dan ini penting diketahui terkhusus para thullabul ilm, kapan hadis tersebut dia itu dhaif, karena dhaif itu banyak macamnya. Dengan sebab apa dikatakan dhaif? Dan kapan pula dhaif tersebut bisa saling menguatkan, dan kapan pula tidak bisa dipakai sama sekali. Nah, dan kewajiban kita dikala tidak tahu merujuk kepada para ulama kibar, para ulama hadis, karena mereka lah orang-orang yang disifatkan oleh para imam sebagai orang-orang yang selamat. Sebagaimana Diterangkan para a'immah, "Law lam yakun ashabul hadis la adri manhum." Kalaulah bukan dari ashabul hadis, maka aku tidak tahu siapakah mereka yang akan selamat menjadi golongan yang betul-betul mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi akidah, dari sisi fikih, ibadah dan muamalah dan seterusnya. Walhamdulillah jazallahu khairan. Di majelis kita ini dibacakan di sana oleh beliau Ustaz Syuaib hafizahullah tentang akidah, yakni akidatus salaf wa ashabil hadis. Di sana diterangkan tentang akidah ashabul hadis. Nah, di sini para ulama dalam pembahasan fikih kadang membawakan atau membicarakan derajat-derajat hadis. Sehingga pelajaran mustalah ini diperlukan, terutama bagi mereka orang-orang yang ingin memperdalam tafaqquh fiddin secara lebih kamil dan syamil, sempurna dan mencakup semua ilmu, agar dia tahu kapan hadis tersebut betul-betul ditolak secara total dan kapan bisa dijadikan penguat serta kapan diterima secara mutlak. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fillah rahimakumullah, selanjutnya diterangkan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin ketika sudah masuk masjid. Ini ketika masuk masjid disunahkan membaca doa tadi. Sekarang apabila masuk masjid, fa idza hadaratil masjid fa shalli ma tayassara lak, maka apabila engkau telah hadir di masjid, salatlah dengan apa yang mudah bagimu. Fa in kana qad adzana fa innahu yumkinuka an tusalli ratibah. Kalau sudah dikumandangkan azan, ini sebelum iqamah. Nah, maka itu memungkinkan bagimu untuk sholat, sholat rawatibah, sholat rawatib. Sholat yang mengiringi sholat, sholat fardu. Yang mu'akkadah, yani fa'in kanat lihadil faridu rawatibatun qablaha. Idza kanat, kalau memang sholat atau sholat fardu yang akan dilakukan ini, didapatkan padanya ada rotibatun yang mengiringinya, sunah rotibah yang mengiringinya. Wa illam yakun laha rotibah qablaha fa sunnatun ma bainal adanaini. Maka apabila tidak disebutkan atau tidak di sana tidak ada sunnah sebelumnya, maka tetap disunahkan bagimu untuk melakukan sholat yang mengiringinya, sholat rawatib, yaitu dengan sunnah sholat di antara dua azan. Lianna baina kulli adzanaini sholatan, dikarenakan di antara setiap dua azan itu ada sholat. Wa tujzi'u hadhihi sholah a'ni sunnatun ma bainal adzanaini awir ratibah antahiyatil masjid. Maka barakallahu fikum, dua rakaat ini, yakni rakaat dua rakaat antara adzan dan iqamah, ini mencukupkan dari salat tahiyatul masjid. Kenapa? Dikarenakan makna tahiyatul masjid yang dimaksudkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Yasduku idza shallal insanu ratibah aw sunnata ma bainal adzanaini. Naam. Yani barakallahu fikum. Dikarenakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "Idza dakhala ahadukumul masjid." Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, "Fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Maka janganlah duduk atau tidak duduk sehingga dia sholat dua rakaat. Ucapan beliau yusolli rak'atain, penetapan ini maka boleh dilakukan dengan sholat apapun yang dia lakukan dari dua rakaat, apakah rawatib ataukah sholat dua rakaat antara dua azan. Nah, barakallahu fikum. Ini pembahasan mengenai sholat, sholat sunnah. Dari hadis ini yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari dalam kitab Shalat, bab idza dakhalal masjid falyarka' rakaatain. Bab yang menerangkan apabila masuk masjid hendaknya salat 2 rakaat. Dan Imam Muslim mengeluarkan dalam kitab Shalatul Musafirin, bab istihbab tahiyatul masjid bi rakaatain. Bab sunnahnya tahiyatul masjid dengan 2 rakaat. Ikhwani fillah rahimakumullah, salat tahiyatul masjid, apa hukumnya sunnah? Tahiyah adalah sambutan, pengagungan terhadap masjid. Adab seorang masuk ke dalam masjid, maka mengelukkan sambutan dengan sholat 2 rakaat, yang dikenal dengan sholat tahiyatul masjid. Di mana tahiyatul masjid ini adalah sholat 2 rakaat sebelum duduk. Boleh dengan sholat yang dia niatkan karena sebab masuk masjid, sehingga diistilahkan para ulama sholat tahiyatul masjid. Gugur pula dengan sholat apapun yang dia lakukan kalau itu 2 rakaat, namun bukan sholat janazah karena tidak ada ruku dan sujud. Nah, dia sholat fardu 3 rakaat, maghrib 3 rakaat, zuhur 4 rakaat seterusnya, maka sudah gugur darinya tahiyatul masjid. Nah, atau dia melakukan sholat sunnah yang lainnya, dia melakukan sholat qabliyah zuhur, itu sunnah, boleh diniatkan pula sebagai tahiyatul masjid, sehingga cukup baginya dengan 2 rakaat qabliyah zuhur atau 4 rakaat qabliyah zuhur, maka sudah gugur darinya tahiyatul masjid. Atau dia sholat di antara 2 azan, maka itu juga menggugurkan tahiyatul masjid. Atau dia niatkan sholat ini sekaligus tahiyatul masjid. 6. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di sana yang kedua, sholat rawatibah qabliyah, yakni sholat rawatib qabliyah, yaitu yang dilakukan sebelum sholat fardu. Maka di sana beliau mengisyaratkan kalau apabila sholat fardu tersebut ada rawatibah qoblaha, ada rawatib sebelumnya, semisal apa? Semisal zuhur, kemudian maghrib, isya dan subuh. Ini qobliyah yang disebutkan dalam hadis-hadis yang masyhur, datang dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Beliau menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat raka'ataini qabla dhuhri wa raka'ataini ba'dahu ba'daha wa raka'ataini qabla al-maghribi wa raka'ataini ba'dal isya wa raka'ataini alafu yani qabliyah alafu minkum yani qabla dhuhur, kemudian qabla subuh. Naam, wa raka'ataini qabla alafu, dalam hadis Abdullah bin Umar, yani raka'ataini qabla dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghrib wa raka'ataini ba'dal isya wa raka'ataini qoblal fajr. 10 rakaat ratibah, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh. Ini rawatib yang mu'akkadah. Dalam hadis yang lainnya diriwayatkan ada tambahan wa arba' raka'atin qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Berarti 12. Sebagaimana hadis Ummi Salamah, man hafizasna 10 rakaatan, barang siapa yang memelihara 12 rakaat yakni ratibah, Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yakni ditambahkan dari riwayat Ibnu Umar 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, barakallahu fikum. Inilah qabliyah, berarti yang datang dalam penyebutan hadis Abdullah bin Umar ataupun Ummi Salamah radhiyallahu anhuma adalah qabliyah zuhur dan qabliyah yakni qabliyah subuh. Bagaimana dengan salat asar? Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Allah meriwayati seorang yang melakukan sholat sebelum asar 4 rakaat. Para ulama khilaf tentang kaifiyahnya. Sebagian menyatakan yakni 4 rakaat secara sardan kemudian satu kali salam. Dan itu diperselisihkan juga oleh para ulama. Karena sebagian menyatakan sholat sunnah itu dua rakaat dua rakaat. Naam. Ini barakallahu fikum. Ini sebagian. Naam. Adapun sholat sebelum maghrib, di sana tidak disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar ataupun Ummu Salamah. Hanya saja datang riwayat Rasulullah memerintahkan sholli qoblal maghrib. Sholli qoblal maghrib. Sholli qoblal maghrib liman syaa. Salatlah sebelum maghrib. Salatlah sebelum maghrib. Salatlah sebelum maghrib liman syaa, bagi siapa yang menghendaki. Naam. Adapun sebelum isya, maka disebutkan secara umum yaitu ma bainal adzanaini shalah. Antara dua azan maka itu ada salat. Naam. Adapun sebelum subuh, datang hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya rakaatai qoblal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dua rakaat sebelum fajar. Adapun dua rakaat setelah fajar ataupun setelah asar, maka datang hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la salata ba'dal asri hatta taghruba syamsu. Tidak ada salat setelah asar, yakni salat sunnah setelah asar sampai dengan terbenam matahari. Wala salata ba'da subh hatta tatlu asyamsu. Tidak ada salat ba'diyah setelah subuh sampai dengan terbitnya matahari. Sehingga di sini salat-salat qabliyah itu ada yang muakkadah, ada yang tidak. Seandainya di sana tidak ada salat qabliyah, maka dibolehkan pula seorang untuk melakukan sholat dua rakaat sebelum sholat fardu tersebut sebagai bentuk pengamalan hadis ma bainal adzanaini sholatun. Nah, antara dua adzan itu ada sholat. Ada sholat. Wallahu a'lamu bissawab. Ini yang mudah kita ambil dalam pelajaran kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya ada benarnya semata-mata datang dari Allah Ta'ala, kekeliruan dari kami pribadi. Dan kami pun beristighfar kemudian meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.